بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Was-samai wat-tariq. Demi langit dan yang datang pada malam hari. Wa ma adraka mat-tariq. Dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? An-najmus saqib. Yaitu bintang yang bersinar tajam. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Setiap orang pasti ada penjaganya. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Khuliqa mimma indafiqa. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar. Yakhruju min bainis sulbi wat daraib. Yang keluar dari antara tulang punggung sulbi dan tulang dada. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sungguh, Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati. Yauma tublas sarair. Pada hari ditampakkan segala rahasia. Fama lahu min kuwatin wala nasir. Maka manusia tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak pula ada penolong. Wassamaa'i dzatir raj'. Demi langit yang mengandung hujan. Wal ardi dzatis sadr. Dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Innahu laqaulun fasl. Sungguh, Al-Quran itu benar-benar firman pemisah antara yang hak dan yang batil. Wa ma huwa bil hazl. Dan Al-Quran itu bukanlah sendal gurauan. Innahum yakiduna kaida. Sungguh, mereka orang kafir merencanakan tipu daya yang jahat. Wa akidu kaida. Dan aku pun membuat rencana tipu daya yang jitu. Famahilil kafirina amhilhum. Karena itu, berilah penangguhan kepada orang-orang kafir. Berilah mereka kesempatan untuk sementara waktu.